kom bara Jesus och säg Polele Misiko yo Tomo nanguya na yo papa Babeli babika kolo Milimo mabenyo sobaki ma musika Minyololo nyoso papa ikwea Alabika mwa pambo la biso nyoso Na kombo na Yesu Bazali Kofika.